Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibu Rabbuna wa yirla, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ba'd. Kita sudah masuk hadis yang kedua pada babul adzan. Hadith Abu Juhayfa Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra min adamin. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini pada peristiwa Hajjatul Wada dalam keadaan beliau di kubah milik beliau. Kubah yang dimaksud ya ini khaimah, kemah yang berwarna merah yang terbuat dari bahan kulit, ini kulit hewan. Kemudian beliau bercerita, fa kharaja Bilalun biwadu'in. Maka Bilal keluar dengan membawa air wudu, yakni sisa wudu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min nadihin wa na'ilin. Maka di antara para sahabat ada yang mengambil sedikit, menurut sebagian tafsir dari Nadih, ada yang mengambil banyak dari sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari kemah beliau, dengan mengenakan hullah, yakni pakaian, ya istilah hullah, pakaian yang tersusun dari dua potong ya pakaian, ini untuk menutup badan bawah yang disilahkan dengan izar dan badan atas yang disilahkan dengan rida, yang berwarna merah. Kata beliau, ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Abu Juhayfah, seakan aku searat sekarang ini, yakni melihat, menyaksikan bagaimana putihnya betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi digambarkan oleh Abu Juhayfah radhiyallahu an, seakan pada kondisi tersebut ketika beliau bercerita, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan beliau. Kemudian beliau melanjutkan, fatawadda'a wa adzana Bilalun. Yani Bilal kemudian wudu dan adzan. Jadi Bilal diceritakan oleh Abu Juhayfah berwudu kemudian adzan. Kata beliau, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yakulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Maka aku pun, yani ketika Bilal azan tersebut, mengikuti beliau dengan pandanganku, yani mengikuti, mengamati, ya, fah, yani mulut beliau Bilal, Di mana beliau ketika azan pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi menengok dengan kepala saja, tidak dengan badannya. Kemudian beliau bercerita, thumma rukizat lahu anazatun. Kemudian ditancapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam anazah, yakni tombak pendek yang digunakan sebagai sutrah. Dan ini perkara yang biasa dilakukan, yakni sebagian di antara sahabat yang membantu urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membawa anazah ini sebagai alat untuk sutrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar. Fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'ataini. Maka beliau maju mendekat ke arah sutrah tersebut dan salat zuhur 2 rakaat. Terkait dengan jarak berdirinya seorang antara diri seorang yang salat dengan sutrah, pada sebagian riwayat disebutkan ini 3 hasta. Ya, 3 hasta. Dari ini jarak berdirinya seorang, posisi berdiri seorang dengan sutrahnya. Tsumma lam yazal yusalli raka'ataini hatta raja ila al-Madinah. Kemudian terus menerus beliau sallallahu alaihi wasallam ya salat 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang dimaksud tentu salat rubaiyah, salat yang jumlah rakaatnya 4. Ya, adapun subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Jadi yang dimaksud di sini rakaatain pada salat yang rubaiyah. Beliau senantiasa yakni mengqasar salatnya pada safar hajinya ini hatta raja ilal Madinah, sampai beliau kembali ke Madinah. Ini yang diceritakan oleh sahabat Abu Juhaifah Abdullah Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Terlihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Abi Juhaifah ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra min adamin. Ini harokatnya dhammah, wallahu alam as-sahih adam. Ini jamak dari adim. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yani beliau menyebut fawaid yang terkandung dalam hadis ini, fihi annahu la ba'sa bi-ittikhadhi al-kibabi min ayyi naw'in kana wa min ayyi lawnin kana. Di antara faedah dari hadis Abi Juhaifah ini, yang pertama bahwa tidak mengapa untuk yakni dibuat al-kibab, ini jamak dari kubbah. Jadi yang dimaksud kemah-kemah pada pelaksanaan haji. Sebagaimana ini yang ya bisa disaksikan para jamaah haji, pemerintah negeri Saudi dengan berbagai kedermawanan mereka, demikian juga penduduknya berupaya untuk memudahkan urusan kaum muslimin di dalam menunaikan rukun Islam yang 5 ini. Dan ini perkara yang dipersaksikan oleh para ulama bahwa ya tidak pernah didapatkan pelaksanaan ibadah haji yang lebih nyaman ya setelah masa generasi salaf dibandingkan apa yang disaksikan di masa ini dengan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah negeri Saudi. Ya, ini perkara yang patut untuk kita kaum muslimin yang mensyukuri dari berbagai upaya yang dilakukan oleh mereka. Ya, termasuk yang juga diingatkan oleh para ulama bahwa ya, keamanan yang didapatkan khususnya pada tahun ini, ya, ketika jamaah haji dari Iran dan tidak dibolehkan masuk, ya, itu bukan karena tidak semata tidak masuknya jamaah haji Iran yang memang dikenal, ya, mereka senang membuat kerusuhan, ya, tetapi keamanan yang didapatkan oleh para jamaah haji itu semata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian keseriusan dari pemerintah negeri Saudi untuk betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal bagi para jamaah haji. Jadi kalau dikatakan bahwa karena faktornya hanya ketidakikutsertaan jamaah haji dari Iran, ini dusta. Baik. Ini yang ditegaskan oleh mereka. Kemudian disebutkan di sini min ayyi naw'in kana, ya, terbuat dari bahan apapun, ya, baik dari kulit sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abu Juhaifah di sini terkait dengan kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan bahan-bahan yang lainnya. Ya, yang terpenting bahan yang suci tentunya. Kemudian wa min ayyi launin kana, dan dibuat dengan kemah dari warna apapun. Ya, di sini Abu Juhaifah menceritakan bahwa kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam warnanya merah. Ya. Ini berita dari Abu Juhaifah. Dan di sini Ali bin Sa'di menyatakan bahwa warna apa saja terkait dengan kemah yang dibuat oleh seorang, ini perkara yang dibolehkan. Kemudian wadh-dhahiru annaha saghirah, yang nampak di sini bahwa kubbah atau kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam ukurannya kecil, qadruhu sallallahu alaihi wasallam, sekedar sesuai dengan ukuran, ya, yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ukuran untuk beliau bisa beristirahat di kemah tersebut. Falihada, atas dasar ini la ba'sa biktisasi al-wali biqubbatin wa nahwiha. Atas dasar ini tidak mengapa untuk dikhususkan bagi al-wali, yani penguasa, ya, pemerintah, untuk dibuatkan kubah atau kemah khusus, ya, baginya. Li'annahu, karena yang demikian la yu'addu ihtijaban an ra'iyyatihi, tidak dianggap sebagai suatu bentuk ihtijab, yakni penghalang dari rakyatnya. Ya, karena mungkin saja untuk bisa ditemui di kemah milik seorang penguasa, sebagaimana apa yang diceritakan oleh sahabat Abu Juhaifah sendiri. Beliau, ya, bercerita tentang, yani, apa yang beliau alami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada di kemah beliau. Jadi tindakan membuat kemah bagi para pemimpin atau penguasa ini bukan termasuk dari sesuatu yang menghalangi rakyat untuk menemuinya. Kemudian qauluhu fa kharaja Bilalun biwudhu'in. Kemudian Bilal keluar dengan membawa wudu. Yani air wudu. Ai yang dimaksud fadlu wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Yani sisa dari air yang digunakan untuk berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian qauluhu fa min madhihin wa na'idin. Maka di antara para sahabat mereka mengambil air sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak. An-nadh dikatakan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah, rashun duna al-ghusl, yakni rash ini artinya percikan yang tidak sampai pada kadar cucian, yakni mencuci. Maksudnya bahwa yang didapatkan oleh sebagian sahabat sedikit airnya, tidak sampai cukup untuk membasuh. Kemudian wa na'il, sedangkan makna na'il yahtamilu anna al-murada na'ilun aktsaru min an-nadh. Ada ihtimal, kemungkinan bahwa yang dimaksud sebagian mendapatkan air yang lebih banyak dibandingkan an-nadh, yakni sekedar cukup untuk percikan saja. Wa yahtamilu wa huwa adh-dhahir, dan ada kemungkinan makna yang lain dan ini yang lebih nampak, anna qawlahu na'ilun ay qalilun dunal ghusl, yakni sedikit yang tidak sampai pada batas mencuci tapi lebih dibandingkan nadh. Intinya apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana mereka berupaya untuk tabarruk, mengharap keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan air yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berwudu. Wa fihi, di mana termasuk di antara faedah dari hadis ini pula, mahabbatuhum lahu. Ini kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi termasuk di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mencintai utusannya, secara khusus tentunya yang Allah subhanahu wa ta'ala yang utus kepada kita, dan kemuliaan yang sangat agung yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini, ya umat yang terbaik diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasul yang terbaik alal itlak secara mutlak. Kemudian masuk dalam cakupan faedah ini, wa tabarrukuhum bi fadlatihi. Dan di sini ada faedah tentang tabarruk mereka dengan apa yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari wudu beliau, yakni sisa wudu beliau. Dan ini sekali lagi ada perkara yang khusus untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertabarruk dengan sisa-sisa, ya, yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak dinukilkan dari as-salafus salih sebagai generasi yang lebih mengerti tentang agama ini dibandingkan generasi yang datang setelahnya, mereka melakukan hal yang semisalnya terhadap selain Nabi, tidak terhadap Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai, ya, terbaiknya umat ini setelah Nabinya, tidak pula terhadap Umar, tidak pula terhadap Utsman, ya, tidak juga terhadap Ali ibn Abi Thalib. Ya, ini semua dari apa yang didapatkan dari generasi awal umat ini menunjukkan bahwa hal ini khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari satu sisi. Yang kedua, bahwa ini hanya berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Oleh karenanya pendapat sebagian ulama yang memperlebar permasalahan tabarruk ini, ya, termasuk di antara yang tergelincir di dalam permasalahan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah wa ghafarahuma, ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni keduanya. Mereka berdua tergelincir di dalam permasalahan yakni tabarruk ini yang memperlebar, termasuk di antaranya dibolehkannya untuk dilakukan yang terhadap orang-orang saleh. Ini adalah pendapat yang keliru, dan betapapun tinggi keilmuan seorang alim, termasuk di antara dua ulama alul hadith dari kalangan Asy-Syafi'iyah ini, tentunya perkara yang keliru tidak boleh bagi kita untuk mengikuti kekeliruan mereka. Dan ini perkara yang banyak diingatkan oleh para ulama setelahnya, ya, dari hal yang tergelincir dari keduanya dalam permasalahan ini. Kemudian wabihada wanahwihi, dengan perkara ini, yakni kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada generasi yang lebih dibandingkan generasi sahabat dalam permasalahan kecintaan, yang mereka rela demi memperjuangkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diri-diri mereka yang menjadi taruhannya. Nampak dari sini fadlus sahabati ala ghairihim, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan selain mereka. Dan telah datang persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keutamaan mereka. Ya, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas qarni, bahwa sebaik-baik manusia adalah qurunku, yakni para sahabat. Ya. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yakni atba'ut tabi'in. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khairiyah, ya, ashabihi, kebaikan para sahabatnya. Dan lafaz khairun nas yang dijelaskan para ulama ini cakupannya lebih umum lagi, bahwa ini meliputi seluruh manusia, ya, setelah para nabi dan para rasul. Tidak ada generasi pengikut nabi yang lebih baik, ya, dibandingkan para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana ya, keyakinan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Rafidhah yang mereka menuduh bahwa para sahabat adalah orang-orang munafikun yang menampakkan kekufurannya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Kemudian hal yang perlu dibedakan antara tabarruk dengan tawassul. Terkait dengan perbedaan keduanya dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'uh, bahwa tabarruk ya, ini dilakukan untuk perkara-perkara yang sifatnya dunyawiyah. Sifatnya dunyawiyah. Jadi sebatas ini kehidupan di dunia ini. Adapun tawassul ini lebih kepada perkara yakni kemaslahatan ukhrawiyah. Kemaslahatan di sisi akhirat. Kemudian tabarruk ya, dilakukan dengan sebagaimana pada hadis ini, yakni apa-apa yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari benda-benda yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti ini, yakni sisa wudunya. Sebagian di antara para sahabat ya, sebagaimana disaksikan oleh orang-orang musyrikin pada peristiwa Hudaybiyah, tidaklah Nabi SAW meludah kecuali di sana ada tangan yang menerima. Ya, dan ini sekali lagi khusus untuk Nabi SAW. Sehingga ya, termasuk di antara yang menjadi duta orang-orang musyrikin, ya, Suhail mengatakan tidak pernah saya melihat kemuliaan seperti yang saya lihat dari Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Penguasa Romawi, penguasa Persia. Itu kalau mau meludah itu ada wadahnya ya, mangkok tempat ludah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meludah kecuali di sana ada tangan yang siap menerima. Dan ini sekali lagi ya, tidaklah tabarruk dilakukan kecuali perkara-perkara yang yakni suci. Tidak ada di antara para sahabat yang bertabarruk ya dengan ya air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dengan kotorannya, tidak seperti orang-orang Syiah ya. Kayak kotoran imamnya dijadikan tabarruk coklat. Ini. Di antara mereka para sahabat bertabarruk dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suci. Ya. Kemudian sebagaimana yang diceritakan Suhail tadi dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak dengan sesuatu yang najis. Ya, walaupun itu keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, tawassul ini adalah bentuknya yakni menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara, yakni dengan doanya. Dengan doanya. Ini beberapa perbedaan antara tabarruk dengan tawassul. Kemudian waqtulifa fil jam'i baina qawlihi fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ila akhirih wa baina an-nahyi sallallahu alaihi wasallam an libasir rijali al ahmar. Diperselisihkan tentang bagaimana upaya mengompromikan, menjamak antara apa yang diceritakan oleh Abu Juhaifah di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dengan mengenakan khullah, pakaian yang berwarna merah. Ya, dengan adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para lelaki memakai pakaian yang berwarna merah. Jadi sana ada larangan bagi para lelaki untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Kemudian di sini pada riwayat Bukhari Muslim ini Abu Juhaifah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa hajatul wada tersebut keluar dari kemahnya dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna merah. Faqala ba'duhum, sebagian di antara para ulama mengatakan, inna hadza khasun bihi, wa ini adalah perkara yang sifatnya khususiyah. Ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu idza ta'arada qawluhu wa fi'luhu wa lam yumkin al-jam'u fa inna fi'lahu yakunu khasan bihi. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa ini adalah khususiyah, hukum khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, adapun bagi yang lainnya tetap terlarang ya untuk memakai pakaian yang berwarna merah, yakni bagi para lelaki. Kenapa? Sisi alasannya kata para ulama yang berpendapat ini, dikarenakan jika terjadi ya pertentangan antara ucapan dengan perbuatan Nabi, seperti di sini ya, Nabi secara ucapan perkataan melarang dari para lelaki memakai kain ya yang berwarna merah. Kemudian beliau sendiri dari sisi fi'il perbuatannya ya melakukan. Kemudian walam yumkin al-jam'u. Ya, dan tidak memungkinkan untuk disatukan, dikompromikan. Ya. Maka kata para ulama ini fa inna fi'lahu yakunu khasan bih. Maka sungguhnya perbuatan ini adalah hal yang sifatnya kekhususan bagi Nabi. Ya, dan iddia khususiyah ya, yakni klaim bahwa perkara ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan perkara yang ya ringan, sehingga ketika ya terjadi zahirnya pertentangan langsung dihukumi khususiyah. Ini tidak semudah itu. Tapi ini satu pendapat yang menyatakan bahwa ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walakin akan tapi yumkinul jam'u fi hadza. Ya, masih memungkinkan untuk ditempuh jalur kompromi dalam ya mempertemukan ini dua perkara ini, yakni larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai kain yang berwarna merah dan perbuatan Nabi sendiri memakai ini. Jadi kata Imam Sa'di mungkin untuk dijamak. Kemudian waqala Ibnu Al-Qayyim fil Hajj. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau Al-Hadyu, maksudnya ini kitab ya, judul lain untuk kitab Zadul Ma'ad, jadi Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau disebutkan di sini pada jilid pertama halaman 137, beliau membawa secara makna, membawakan secara makna. Tidak harfiah, tidak literal. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-zahir, yang nampak, istilah al-zahir menunjukkan bahwa di sana ada kemungkinan makna yang lain, tetapi ini yang dipandang lebih kuat. Ini istilah al-zahir. Anna hadza laysa ahmara kullahu. bahwa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak merah seluruhnya, tidak total. Ya, bal innahu muqallamun. Bahkan ya, atau tetapi yang dipakai oleh Nabi kain tersebut muqallam, yakni memiliki garis-garis yang bukan berwarna merah. Walakin adh-dhahira, tetapi kata Imam Sa'di, akan tetapi yang nampak di sisi beliau, annahu idza lam yumkin kulluhu ahmara fa aktsaruhu ahmar. Bahwa sungguhnya yang nampak kata beliau, jika tidak mungkin ya seluruhnya berwarna merah, berarti mayoritas dari atau dominannya dari pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah warnanya merah. Jadi warna kainnya didominasi oleh merah. Ada selainnya, tapi secara kuantitas atau ukuran selain warna merah tersebut lebih kecil atau lebih sedikit. Kata beliau selanjutnya, ya, jadi beliau menegaskan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim di sini. Kata Al-Imam As-Sa'di, walakin, akan tapi, wallahu a'lam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dalam hal ini. Ya, dan ini adab ya para ulama di dalam mentarjih permasalahan. Anna aqrabal aqwali, bahwa pendapat yang paling dekat, yakni paling dekat kepada kebenaran, wallahu a'lam, anna nahyahu lil karahah wa fi'lahu li bayanil jawaz, bahwa larangan ya ini maksudnya adalah untuk lil karaha, untuk menunjukkan makruhnya, ya, untuk menunjukkan makruhnya. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li bayanil jawaz, ya, menunjukkan bolehnya. Ya, jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa larangan tersebut sifatnya karah, yaitu tanzih. Ini apa yang di bahasa kita istilahnya makruh. Ya. Ini. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini, annahu yaltafitu fil hay'alah, bahwa beliau Bilal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Juhaifah di sini, yaltafitu, menengok, jadi pada azannya tersebut, fil hay'alah. Al hay'alah ini bacaan, jadi itu ada hayya-nya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yaminan hayya 'alas shalah, ini ketika menengok ke kanan ya, tatkala mengucapkan atau mengumandangkan hayya 'alas shalah. Wa shimalan, ketika menengok ke arah kiri, yani memandangkan hayya 'alal falah. Li'anna ma'nahu, karena makna dari seruan atau panggilan ini, halummu wa aqbilu, ya, mari ya, dan terimalah panggilan ini. Falamma kana kadhalik sunna al-iltifatu, ketika makna yang diinginkan dengannya demikian, maka disunnahkan untuk menengok. Ya, termasuk di antara hikmahnya adalah dengan itu tersebar ya panggilan ini, seruan ini. Kemudian terkait dengan lafaz yang disebutkan di sini yang zahir, ya, yang nampak bahwa yakni dua-duanya pada hayya 'alas shalah ini ketika menengok ke arah kanan. Ya, karena ada pendapat sebagian ulama yakni dengan membagi, ya, membagi jadi hayya 'alas shalah, ya, kemudian hayya 'alas shalah, ya, kemudian hayya 'alal falah, kemudian ke kiri hayya 'alal falah. Dan yang zahir, ya, di sini dari apa yang diungkapkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu an bahwa hayya 'alas shalah dua-duanya ini ketika menengok ke kanan. Jadi hayya 'alas shalah, kemudian menengok lagi hayya 'alas shalah. Demikian untuk hayya 'alal falah ke arah kiri. Dan ya, telah disebutkan fatwa para ulama antara yang sudah disebutkan pada pertemuan kemarin dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga dari Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, bahwa ya, adapun ketika di sebuah masjid, ya, digunakan mikrofon atau mukabbir saut, maka terkait dengan iltifat ini, ya, fatwa dari keduanya tidak perlu untuk ditempuh, ya, karena keberadaan speaker yang mengarah ke berbagai arah, ya, yang di sana kaum muslimin ada, ini sudah mencukupi untuk tersampaikannya yakni panggilan ini. Kemudian wa fihi masyru'iyatus sutrati lis-shalah. Di sini juga ada faedah disyariatkannya sutrah, ya, untuk salat. Di mana sutrah ini perkara yang disyariatkan bagi seorang imam, demikian juga bagi orang-orang yang salat munfaridan, ya, salat sendirian. Ya, tadi sudah sebutkan bahwa jarak antara seorang, posisi seorang berdiri dengan sutrah adalah, ya, sekitar 3 hasta. Ya, jadi mendekat ke sutrah. Dan sutrah ini diletakkan persis di hadapannya. Ya, tidak agak geser ke kiri atau ke arah kanan. Ya, karena sebagian orang yang berpendapat ini harus agak geser ke kanan atau ke kiri karena kekhawatiran, ya, kekhawatiran jangan-jangan seperti sujud atau rukuk kepada sutrah ini tidak dibenarkan, ya, dikarenakan ini sendiri yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menghadap persis ke arah sutrah. Dan sutrah ini berlaku yakni dimanapun seorang salat, ya, hatta di Masjidil Haram, ya, meskipun di sana ada ikhtilaf, ya, di kalangan para ulama, tetapi ini yang insyaallah arjah, lebih rajih, yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, bahwa yakni kesibukan orang-orang ketika ada yang tawaf atau yang lainnya dari aktivitas, ya, di Masjidil Haram tidaklah menjadi udzur untuk tidak adanya sutrah di dalam salat. Ya, semampunya, ya, untuk bagaimana ada sutrah di hadapan seseorang yang salat di Masjidil Haram. Adapun bagi imam atau bagi makmum maka sutrah imam menjadi sutrah bagi mereka. Dan ini insyaallah akan dipelajari pada bab berikutnya, yaitu tentang permasalahan sutrah pada bab berikutnya. Yang tersisa dari fawaid hadis ini insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.